cinta pedih menyakitkan, kau masih saja membutuhkan dia, membutuhkan dia. Kau harusnya memilih aku yang lebih mampu menyayangimu, berada di sampingmu. Lupakan dia, datanglah kepadaku. Kau tak pantas untuk disakiti, kau pantas untuk dicintai. Bodohnya